dimana kita masih mendapat majalah Allah dari umat yang berbeda. Bahkan kita akan menjelaskan dosanya sebagian umat Islam akan menyimak perhala-perhala yang menyebabkan keluar dari Al-Islam. Dan ini bila membawa di dalam kita berlaku ibadah dalam rangka membantah syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang kemudian yang mengatakan bahwasanya umat ini tidak akan terjatuh di dalam kesyirikan, sehingga dari syubhat yang mereka bawa, mereka menganggap apa yang mereka lakukan menyebabkan dikubur berupa menyebabkan kuburan-kuburan dengan berbagai macam bentuknya adalah itu dalam suara nadar istirahat ataupun yang lain bukanlah termasuk dari kesyirikan. Maka Syekh rahimahullah ta'ala berkata di dalam bab ini bahwasanya disuruh sebaliknya sebagaimana umat-umat dahulu terjatuh di dalam kesyirikan penyimpangan, maka begitu pula segala umat yang akan terjatuh di dalam penyimpangan dan kesyirikan kecuali yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita lanjutkan kepada Al-Musallim rahimahullah ta'ala wa muslim an-tawwab رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشرقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ما زيد لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكهم أو ألا يهلكها بسنة بحام وألا يسلط عليهم عدو من سوى المسلمين فيجتمعهم رضاكم وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضائي فإنهما يرد وأني أعطيت بأمتك ألا تهلكهم بسنة بحام وألا يسلط عليهم عدو من سوى المسلمين لا يسلمين غير مؤمنون ولو اجتمع عليهم اقطارهم حتى يكون بعضهم يورث بعضا ويسجي بعضهم بعضا. ففي روايه الذي الامام مسلم بن ثوبان رضي الله تعالى عنه وهو مولى النبي صلى الله عليه وسلم وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل إن الله زوى لي الأرض سزوجني الله سبحانه وتعالى وقلت تبيك أمي sehingga aku sambungnya timur dan baratnya. Yani Rasul sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala timur dan baratnya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa inna ummati sayatuhu mulkuna dan sesungguhnya umatku kekuasaannya akan sampai pada yang Allah Subhanahu wa ta'ala diingatkan kepada dirinya. Waktu itu kan jadi dan aku diberikan dua kendaraan kuat, dua kekuasaan yaitu al-ahmar wal abyad yang berwarna merah dan begitu pula putih. Al-ahmar yakni adz-dzahab wal abyad yakni fiddah, emas dan perak. Wa insal Rabbi li umati an la yudhikana bi sanati ya'am. Dan aku meminta kepada Rabbku untuk umatku agar mereka tidak dibinasakan pada Allah subhanahu wa ta'ala dengan bahasa yang bersifat umum yang memandang seluruhnya tanpa terkecuali. Wa Allah yusallimu alaihi wa ta'ala wa siwa muslim faizalim agar bagaimana. Dan aku minta pula agar Allah subhanahu wa ta'ala tidak mewasakan kepada mereka musuh-musuh dari selain mereka, sehingga memperhalalkan bayi-bayi yang ini wilayah mereka. Wa ila Allah, dan sesungguhnya waktu berfirman, ya Muhammad, wahai Muhammad, ini adalah wawahin Allah akan menemukan. Sesungguhnya dirimu apabila telah menemukan suatu ketentuan, maka sesungguhnya ketentuan tersebut tidak akan mungkin terbawa, pasti akan terjadi. Wa ini awalnya ketika Allah memberikan kebisaan tindakan dan sesungguhnya aku memberikan kepada dirimu untuk umatku berupa apa tidak, aku tidak akan menghancurkan atau membinasakan mereka dengan bencana yang keluar secara umum. Wa ala muslim alaihi ma'ruf siwa kursi baik nabi agar wadah ini. Begitulah tidak dikuasakan kepada mereka khusus dari kalangan mereka, sehingga ia sendiri dari mata musuh tersebut menghalalkan wilayah mereka yang dikuasai oleh musuh-musuh Islam. Walau sama ini mengkawin, walaupun mereka khusus Allah subhanahu wa taala khusus ini berkumpul dari segala macam tujuh, harta yang terbaik memiliki bahan berisi bahan bahan sampai terjadi sebagian dari mereka menghancurkan menghancurkan yang selain sama kaum muslimin. Wahyusimbaulullah dan menawar sebagai mereka dengan sebagian yang lain. Maka di dalam ini, Rasulullah SAW di dalam kisah Al-Isra wal Mi'raj di mana hadis ini disebutkan oleh sebagian para ulama ini terjadi ketika peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Padahal Rasulullah SAW diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bumi dikumpulkan yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Rasulullah SAW melihat bagian timur dan barat dunia. Dan Rasulullah SAW diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya kekuasaan kaum muslimin akan mencapai apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perlihatkan kepada Rasulullah SAW dari bumi tersebut. Dan terjadi terutama pada siapa kekuasaan kaum muslimin di mana kekuasaan kaum muslimin tidak menyebar dari timurnya sampai ke barat. Dan di sini Rasulullah SAW tidak menjelaskan bagian utara atau selatan. Karena kalau kita melihat peta sejarah, kekuasaan Islam itu tidak merembet ke daerah utara ataupun ke selatan, namun lebih menyebar ke daerah timur ataupun barat. Maka hal ini menunjukkan alamatul adlanul nubuwwah, tanda-tanda kenabian beliau alaihi salatu wassalam, di mana Rasulullah SAW mengabarkan sesuatu yang belum terjadi atau akan terjadi dan ternyata terjadi sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Begitu Ketika Rasulullah SAW bersabda, "Mu'tilkan zain al-ahma wa al-abyad." Aku diberi dua perdaharaan, yakni dua harta merah dan putih. Al-ahma yakni al-zahab, wal-abyad al-fiddah. Al-zahab emas, al-fiddah yakni merah. Gimana? Dijelaskan oleh para ulama, maksudnya di sini Rasulullah SAW akan diberikan kekuasaan dan diberikan harta dari orang kafir. Di mana zahab ini harta bendanya kaisar. Ada kota lain perak itu dari Kisra. Sehingga maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kuasa muslim sampai pada Al-Faris wa Rumi. Dan terjadi begitu juga kita memiliki Rasulullah SAW bersabda dan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk umat. Dan di sini menunjukkan rahmat yang beliau alaihi salatu wassalam kepada umat, menunjukkan syafaqah beliau, cintanya beliau kepada umat beliau alaihi salatu wassalam. Di mana di antara bentuk cinta beliau kepada umatnya, beliau mendoakan kebaikan untuk umat. Wahai kalian mukmin, begitu pula seorang mukmin perangai senang dan menginginkan bagi saudaranya kebaikan-kebaikan, terhindar dari segala macam kesyukur, segala macam kejelekan-kejelekan yang ada, bukan justru sebaliknya. Menginginkan bagi saudaranya al-halal, menginginkan saudaranya untuk tergelincir, menginginkan saudaranya untuk jatuh, tidak seperti itu. Namun menginginkan saudaranya untuk diselamatkan, sama-sama istiqamah di atas manhajillah subhanahu wa ta'ala dengan segala macam upaya yang dia mampu. Di antaranya adalah doa, sering-sering mendoakan kaum muslimin, sering-sering mendoakan sesamanya agar tetap dikokohkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di atas kebaikan. Nah, maka ini sifat mukmin. Kata Rasulullah SAW, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak akan beriman salah seorang di antara kalian, yakni tidak akan sempurna keimanan kalian, bahkan tidak akan bisa mencapai derajat iman yang sempurna sama dengan perang ini, yakni mencintai bagi saudaranya apa yang dia cintai sendiri. Walaupun sesuatu yang paling dicintai adalah takwanya, keistiqomahan dan keimanan. Seorang mukmin, sesuatu yang paling berharga pada dirinya, paling dicintai adalah keimanan dan ketakwaannya. Maka ketika dia mencintai iman dan takwa dan istiqomah, begitu pula dia agar bisa menyempurnakan keimanannya harus mencintai bagi saudara yang lain. Bagaimana saudaranya sama-sama di atas al-iman dan takwa dan istiqomah dengan berbagai macam upaya ini, baik itu berdoa ataupun ajakan Allah mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengajak mereka, memimpin mereka. Dan apabila ada di antara mereka yang terjatuh di dalam ketergelinciran atau bahkan kesesatan, dinasihati, disikapi dengan sikap syar'i, dan itu masalah bagi mereka. Nah, maka Rasulullah SAW di dalam hal ini meminta kepada Allah SWT dengan beberapa perkara untuk umat. Yang pertama, agar Allah SWT tidak membinasakan umat beliau dengan pada yang bersifat umum. di mana yang terjadi pada umat-umat sebelumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pada umat-umat sebelumnya menghancurkan dan membinasakan mereka dengan bentuk diantaranya musibah cobek yang melanda seluruhnya tanpa terkecuali, sehingga seluruhnya binasa. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar umat beliau tidak dianggap sebagaimana adab umat-umat terdahulu yang sangat luar biasa. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, di mana umat ini tidak akan dihancurkan atau tidak akan diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa adab yang bersifat umum sebagaimana umat-umat sebelumnya. Walaupun mungkin pada sebagian tempat terjadi musibah kecil, namun tidak pada tempat yang lainnya, sehingga pada tempat tersebut tidak bersifat amat bersifat umum, namun hanya pada tempat-tempat tertentu bersifat parsial. Nah, kemudian doa yang berikutnya dari Rasulullah SAW untuk umatnya adalah beliau berdoa agar umatnya tidak dikuasai oleh musuh-musuhnya. Maka itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik, dengan ketentuan, yaitu ketika mereka tidak membunuh satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, hatta yakuna ba'dhum yumliku ba'dhan wa yasbihu ba'dhum ba'dhan, sampai ketika mereka sebagainya menghancurkan dan membinasakan yang lain dan sebagainya menawan yang lain. Artinya semua membuka pintu fitnah, yakni al-istirah, berpecah belah, dan bahkan sampai pada batas al-qital, membunuh yang tanpa bimbingan syar'i, tidak sesuai dan tidak dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika hal ini terjadi, janji Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dan ini terjadi terutama ketika Makhtar Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu Allah, ketika Uthman bin Affan dibunuh bidulmi oleh Al-Bughat Al-Khawarij, maka pintu fitnah tersebut sudah tidak bisa ditutup. Atau ketika dibunuhnya Uthman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, maka ketika hal tersebut muncul, yakni pintu pembunuhan antara sesama muslimin, maka fitnah tersebut tidak bisa ditutup. Jadi sebagaimana dikatakan oleh para ulama, ketika pintu fitnah itu dibuka, maka tidak bisa atau sangat sulit sekali untuk seorang itu menutup fitnah tersebut. Ketika satu pintu fitnah dibuka, maka fitnah tersebut akan sulit dibuka, sebagaimana yang terjadi pada Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala yang dibunuh oleh orang-orang Khawarij. Ketika Utsman bin Affan dibunuh dengan hak, maka pintu fitnah ini saling berperang, saling membunuh satu dengan yang lain, tidak selesai. Itulah yang kemudian bahkan pada hari kiamat. Nah, maka sepantasnya dan selayaknya seorang muslim tidak menjadi bagian yang dua bilikan, dia menjadi pintu dari pintu-pintu fitnah, atau dia membuka pintu fitnah. Nah, bukan menjadi orang-orang yang masuk dan ikut andil dalam membuka pintu-pintu al-fitan, namun justru dia berusaha dengan semampu mungkin untuk menutupnya. Karena ketika pintu fitnah itu sudah dibuka, maka sangat sulit, bahkan tidak akan mungkin pintu tersebut tertutup. Nah, Kemudian kata beliau alaihissalatu wassalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala wa la yusallitu aw yusallitu alaihim aduan min siwa syirka yatamina bil batalun. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab doa beliau alaihissalatu wassalam, ya Muhammad, wahai Muhammad, ini adalah Allah yang mengawalkan kasihnya kepada Allah. Sesungguhnya apabila aku menentukan satu ketentuan, maka sesungguhnya ketentuan tersebut tidak akan tertolak. Artinya apa seperti itu? Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Taala: Ila Allah syiah, ia pun dalam kun, ia pun. Ila Muhammad ila Allah syiah, ia pun dalam kun, ia pun dalam kun, ia pun. Sesungguhnya urusan Allah Subhanahu wa Taala. Jika Allah Subhanahu wa Taala menginginkan suatu perkara untuk terjadi, maka Dia akan berfirman pun terjadi. Baik, maka hal tersebut pasti akan terjadi. Dan di sini, yang dilihat pun Allah Taala ketentuan Allah Subhanahu wa Taala dijelaskan dengan adanya terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi dua. Yang pertama yang diistilahkan atau yang disebut dengan qada'u kauni, ketentuan Allah Subhanahu wa Taala terhadap alam semesta, pengaturan beliau atau pengaturan Allah Subhanahu wa Taala terhadap alam semesta. Makanya seperti ini. Ketika Allah Subhanahu wa Taala menentukan satu perkara yang dengan Allah kauni, ketentuan yang bersifat umum, ketentuan yang berlaku kepada seluruh alam semesta, seluruh makhluk-makhluknya, maka ini tidak akan mungkin tertolak. Sebagaimana dibahas terlebih dahulu, maka hal tersebut tidak akan tertolak. Kemudian yang kedua yang diistilahkan dengan qada' syar'i, ketentuan yang bersifat hukum syariat, ketentuan yang bersifat hukum syariat. Maka yang jenis kedua ini bisa terlaksana, bisa juga tidak terlaksana. Karena ketika Allah Subhanahu wa Taala menetapkan satu hukum, yakni misalnya wujub salat, kewajiban untuk melaksanakan salat, maka ketika Allah Subhanahu wa Taala ini terkadang dilaksanakan, terjadi pada makhluk-makhluknya, dan terkadang tidak terjadi, tidak dilakukan oleh makhluk-makhluknya. Ketika Allah Subhanahu wa Taala berfirman, wa qawwahu ta'ala ta'budu illa dia, dan Allah Subhanahu wa Taala Rabbmu menentukan alla ta'budu illa dia, agar kalian tidak mengibadahi kepada siapa pun kecuali Allah Subhanahu wa Taala. Maka ketentuan ini, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa Taala, terjadi pada sebagian makhluk, dilaksanakan oleh sebagian makhluk, wahum wahidu, dan mereka tak bertauhid, dan sebagiannya tidak melakukannya, tidak bertauhid sama Allah Subhanahu wa Taala. Wahulai musyrikun, mereka adalah musyrikun kufar. Nah, sehingga nabi bila tahlil harus dibedakan antara yang disilakan dengan qada'u kauni dengan qada'u syar'i. Qada'u kauni, yang ketentuan Allah Subhanahu wa Taala berlaku kepada alam semesta, pengaturan Allah Subhanahu wa Taala, lalu tanya pasti terjadi. Ketika menentukan dan Allah Subhanahu wa Taala menginginkan satu perkara dalam qada'u kauni, maka itu pasti terjadi dan tidak ada satu pun yang bisa luput dari ketentuan Allah Subhanahu wa Taala. Namun Allah syar'i, ketentuan Allah Subhanahu wa Taala bersifat syariat, maka sebagiannya ada yang melakukan, sebagiannya terkadang terjadi, terkadang tidak. Nah, dan yang dimaksud di dalam kasih ini adalah jenis yang kedua atau apa? Jenis yang pertama. ini adalah Allah itu Allah yang mengulangi. Sesungguhnya jika apabila menentukan satu perkara, maka sesungguhnya hal tersebut tidak akan mungkin terpulang. Jadi Allah penghuni. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Taala, wa in aqtaytuka li ummati alla tuhdithu bi sanati al-amr. Sesungguhnya aku akan memberikan kepada ini untuk umatku berubah, aku tidak akan membinasakan mereka dengan pasukan yang bersifat umum yang mengejutkan seluruh umat. Walaupun yang namanya pasukan terkadang terjadi dari atau pada satu wilayah, namun tidak terjadi pada wilayah lain. Kemudian juga dari Allah Subhanahu wa Taala, Allah Subhanahu wa Taala tidak akan memberikan pasukan yang bersifat umum sebagaimana Allah kemudian diadab oleh Allah Subhanahu wa Taala berupa pasukan yang melanda seluruh umat sehingga mereka binasa mati. Begitu juga Allah Subhanahu wa Taala mengumumkan kalau Rasulullah SAW وأن أسلط عليهم عدوا سوى نفسي فيستبيح غيظتهم. Dan juga tidak akan memberi kekuasaan kepada musuh-musuh mereka dari selain mereka, فيستبيح غيظتهم, sehingga mereka musuh-musuh muslimin menghalangkan wilayah yang menguasai wilayah kaum muslimin. Walau istama'a 'alaihim aqwamuhum, walau berkumpul mereka bersama Allah Subhanahu wa Taala jadi selama tujuh. Dan ini janji Allah Subhanahu wa Taala, di mana Allah Subhanahu wa Taala memberikan kemenangan musuh, pertolongan bagi kaum muslimin dengan syarat al-istiqamah 'ala dinillah 'azza wa jalla, dengan syarat mereka harus dan wajib beristiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa Taala. Kata Allah Subhanahu wa Taala, "Inna Rasulullah yang suruhku, apabila kalian mau menolong Allah, yang menolong agama Allah, dan dengan mengamalkan agamanya, mendakwahkan agamanya, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa Taala, maka jadi dari Allah Subhanahu wa Taala yang suruhku. Pasti Allah Subhanahu wa Taala akan menolong kalian. Bahkan musuh-musuh sekalipun, mereka berkumpul untuk menghancurkan dan membinasakan kaum muslimin, mereka tidak akan mampu karena ditolong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dikait dengan ketentuan dan syarat, tidak semata-mata kaum muslimin itu mendapatkan pertolongan tanpa syarat. Oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hadis ini, hatta yakuna ba'dhum yumliku ba'dhan wa yasi ba'dhum ba'dhan, sampai mereka sebagian dari mereka menghancurkan dan menghancurkan sebagian lain dan menawar sebagian mereka dari sebagian yang lain. Artinya mereka saling bertarung lebih itu tanpa hak. Nah, maka ketika kaum muslimin jatuh dan menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika mau bersatu di atas hablullah al-mati, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika itu akan menguasakan kepada opsi musuh-musuh mereka sebagaimana sebab Rasul sallallahu alaihi wa sallam, "Idza tabaya'tum bil'ain", ketika muamalah kalian jual beli kalian itu dengan ain juga, wabarakatuh bizar, dan karena itu semua dengan yang namanya bercocok tanam yang hanya sibuk dengan perkara dunia, yang terfokus mereka bagaimana mereka bisa hidup makmur, semata-mata bagaimana bisa mereka itu memiliki kekayaan, atau wattaba'tu ahnad al-baqar, dan kalian pun mengikuti buntut-buntut sapi. Yang ini perumpamaan dari Rasulullah SAW terhadap kondisi kaum muslimin ketika itu, di mana banyak dari kalangan kaum muslimin memiliki sifat seperti ini, yang harus disyadid 'ala kulli. semangat yang begitu kuat terhadap perkara dunia. Maka ketika hal ini terjadi, semangat mereka terhadap perkara dunia tanpa memperhatikan halal ataupun haram, sampai pada jual belinya juga, tidak masalah kredit, tidak masalah dia mutang dengan kredit dengan bunga. Al-Muhim punya motor, Al-Muhim punya rumah, Al-Muhim punya kendaraan, Al-Muhim saya bisa beli ini, bisa beli itu. Tanpa memperhatikan halal haram. Mereka jauh dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kaum muslimin kondisinya seperti ini, maka di antara hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala melihat mereka, mengingatkan mereka, "Halallahu 'alaikumul 'ain." Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menguasakan kepada kalian musuh semua. Hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kalian mau kembali kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali ke dalam ajaran yang hak, kembali kepada syariat yang diajarkan. Nah, maka pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mungkin didapatkan oleh kaum muslimin dengan cuma-cuma. Mereka harus kembali mempelajari agama Allah serta mengamalkannya. Bisa. Dan di dalam hal ini, Al-Musarif rahimahullah ta'ala belum membawakan syahid yang terkait dengan Al-Bab. Di mana Al-Bab sedang membahas tentang permasalahan bahwasanya umat ini sebagiannya akan terjadi di dalam kesyirikan. Namun di dalam hadis ini tidak dibahas atau tidak ada keterkaitan antara hadis ini dengan Bab. Maka keterkaitan hadis ini dengan Bab yaitu pada riwayat setelahnya. Ada riwayat tambahan yang terdapat pada Al-Barqan. Kemudian kata Al-Musalif rahimahullah ta'ala, "Rawahu Al-Barqan fi sahihi wa zadah." Hadis ini diriwayatkan pula oleh Imam Al-Barqan di dalam sahih dan ditambah. Maka syahidnya pada riwayat tambahan dari Al-Barqan wa zadah, dan pada riwayat Al-Barqan ditambahkan, "Wahai mereka yang beriman, sesungguhnya Allah berfirman kepada mereka, 'Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah berfirman kepada mereka, 'Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah berfirman kepada mereka, 'Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah berfirman kepada mereka, 'Wahai orang-orang yang paling aku khawatirkan kepada umatku adalah para pemimpin-pemimpin yang menyesatkan." Maka ini salah satu perkara yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW kepada umatku, pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Baik itu pemimpin yang menguasai wilayah ataupun pemimpin dalam arti al-ulama, yaitu ulama suwab walan, ulama-ulama jelek yang menyesatkan, yang mereka menampakkan bahwasanya diri mereka adalah menghina umat, mereka adalah mufti, memberi fatwa, rujukan umat di dalam masalah ini, permasalahan-permasalahan agama, tapi ternyata yang mereka berikan adalah kesesatan dan penyimpangan. Maka yang seperti inilah yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Ketika pemimpin-pemimpinnya jelek, maka mereka mempunyai kekuatan untuk memaksa rakyatnya. Sebagaimana hal ini terjadi pada zaman Nabi Muhammad, ketika masa kekhalifahan Makmum, ketika Makmum terpengaruh dengan ashabus su, dengan orang-orang di sekitarnya yang jelek, memiliki pemikiran menyimpang, mu'tazilah. Maka orang-orang yang dibawahnya dipaksa oleh Makmum sebagai seorang khalifah ketika itu, Wali Muhammad ketika itu, untuk berakidah dengan keyakinan kubur. Al-Qur'an makhluk, Al-Qur'an adalah makhluk ciptaan Allah dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Ketika seorang memimpin ke dalam pemimpin yang jelek, bahkan menyesatkan, maka efeknya tidak akan berimbas pada pemimpin itu sendiri, maka akan berimbas justru pada yang lainnya yang di bawah kekuasaan. Dia akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang keluar dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, min alamati ahli sunnah wal jamaah di antara tanda ciri-ciri ahli sunnah wal jamaah, mereka selalu melakukan kebaikan dan hidayah kepada umat umum. Karena mereka paham, karena mereka tahu ketika wayuhumar ala khairul iqamah, doa mereka terkabul, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pemimpin-pemimpin yang ala huda, di atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kebaikannya itu kan berlaku pula kepada yang lain yang bersifat umum, akan menyebar dengan cepat. Oleh karena itu kata salah seorang salaf, "Lau a'lamu li da'watan mustajabah." Kalau seandainya aku tahu bahwasanya aku memiliki satu doa saja yang pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni satu doa yang aku ketahui pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka doa tersebut masya'al kudur sultan, maka pasti aku akan jadikan doa tersebut diberikan kepada sang pemimpin, akan mendoakan kebaikan bagi seorang pemimpin. Karena ketika pemimpinnya baik, maka pengaruhnya akan bersifat umum, memberikan pengaruh baik kepada rakyatnya. Begitulah juga masalah masalah ini, permasalahan agama pun seperti ini. Ketika yang dijadikan rujukan, yang ditampakkan kepada masyarakat adalah ulama suwab balal, orang-orang yang menyimpang, ashabul ahwa'i wal bid'ah, para pengikut hawa nafsu atau mubtadi'ah, maka ini akan memberikan pengaruh kepada para masyhurin, para pengikutnya. Walidah, oleh karena itu minum usif tawhud, di antara pemimpin-pemimpin tawhud adalah orang-orang yang diikuti ibadah dari sana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali dalam keadaan dia ridho. Nah, berhubung dengan selain syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyesatkan umat dalam keadaan dia ridho, dia tahu bahwasanya apa yang dia bimbingkan ataupun dia berikan kepada umat, kepada masyarakat adalah sesuatu yang menyimpang. Oleh karena itu kata Rasulullah SAW, ketika tidak ada ulama yang berpandangan kalau khair wal iman wa taqwa, maka ittafaqan nasu usul jumala, masyarakat pasti akan mencari pemimpin-pemimpin rujukan-rujukan yang jahil, tidak dibimbing di atas al-ilm. Rasulullah dan mereka bertanya dengan lapangannya, faham tahu bila ini, dan mereka akan memberikan fatwa tentang ini. Fadhal ulama, maka mereka akan sesat dan menyesat. Maka ini bahayanya para duat berbohong, bahayanya para dai yang sesat. Fal wajib, maka wajiblah bagi orang-orang yang lahu ilmu atau dia memiliki kemampuan dirab ala ahli al-ahwa wal bid'ah, memiliki kemampuan untuk membantah di ashabul ahwa'i wal bid'ah, membantah orang-orang yang memiliki penyimpangan, wajib dunia adalah maju membantah mereka. Karena ketika mereka dijadikan pemimpin, ketika mereka dijadikan juga umat, maka kesesatan mereka akan merembet kemana-mana. Fudhal itu Allah, mereka sesat dan sesatkan. Kalau ia sudah tersebut, maka tidak boleh seorang itu diam ketika melihat orang-orang seperti ini dengan mengatakan masing-masing punya pendapat, punya berani, masing-masing punya kebebasan untuk memiliki keyakinannya, ataupun kita harus menjadi orang-orang yang bersikap moderat, toleransi. Maka ini betul-betul berselisih dengan prinsip al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Prinsip amar ma'ruf nahi munkar, terutama haram ala ashabil ahwa wal bid'ah, membantah para penyeluruh kesesatan dan bid'ah lainnya. Nah, kemudian kata beliau alaihi salatu wassalam, "Idza waqa'a al-musib lam yurfa' ila yawm al-qiyamah." Dan apabila sudah terjadi di antara mereka perang, lam yurfa' ila yawm al-qiyamah, maka hal tersebut tidak akan diangkat sampai hari kiamat. Peperangan antara muslimin ini, yang kata Rasulullah SAW, pasti akan terus terjadi ila yawm al-qiyamah. Dan ini sebagaimana di dalam kalangan para ulama, ketika pintu fitnah itu sudah dibuka, ketika seorang itu sudah membuka pintu fitnah, maka fitnah tersebut akan masuk dan sangat sulit bahkan mustahil untuk bisa ditutup. Walaupun usaha kata yang terpakai yang mengumati di sini, dan tidak akan tegak hanya sampai sebagian atau sekelompok dari umatku bergabung dengan orang-orang musyrik. Dan ini syahidnya yang diinginkan oleh Al-Muslim rahimahullah ta'ala yang terkait dengan tentara. Tidak akan tegak hari kiamat sampai sekelompok dari umatku yang umatul Islam, umatul Islam akan bergabung dengan orang-orang musyrik. Jadi nama-nama musyrik menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam alaihi salatu wassalam, dan memang terjadi sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana sebagian orang-orang yang dikaitkan sembilan Islam Islam dan dirinya sebagai seorang muslim justru mengibadahkan Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu peribadah kepada kuburan atau kepada yang mereka sebut sebagai ratu pantai selatan atau mau reksa atau menilai dari perbuatan syirik billahi azza wa jalla kita gabung dalam Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kata Rasulullah SAW menegaskan apa yang dikabarkan oleh beliau, wa hatta ta'budu bi awmin ummati al awdan, dan sampai sekelompok dari kalangan umatku menyembah berhala. Artinya pasti akan terjadi. Tidak sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang yang kufuriyun, yang mengatakan bahwasanya umat ini tidak akan tertentu di dalam kesyirikan. Maka itu tidak berbeda dengan sabda Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sendiri yang mengungkapkan bahwasanya tidak akan terjadi hari kiamat sampai sekelompok dari umat beliau bergabung dengan musyrikin, sampai sekelompok dari umat beliau mengibadai dan menyembah berhala-berhala. Dan awtan sebagaimana telah kita jelaskan adalah kullu ma'bud min dunillah, setiap yang disembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala, sifatnya umum, entah itu kuburan, batu, pohon, malaikat, jin. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mati ya sih? Mati apa ya? Tersisa sedikit kita selesaikan bab ini karena tinggal satu hari ini beberapa pegang saja. Kemudian kata Rasulullah atau kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa inna sayaqulu fi ummati jaddaduna kullu ummin yumanu nabi, dan akan muncul di tengah-tengah umat jaddaduna kullu para manusia yang berjumlah 30, dan para manusia tersebut kulluhum yasmu'un min nabi, mereka semua mengaku bahwasanya mereka itu nabi. Yang setelah beliau alaihi salatu wasalam ada orang-orang yang mengaku bahwasanya mereka adalah nabi. Namun kalau kita perhatikan sejak zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang, apabila kita hitung orang-orang yang mengaku bahwasanya dirinya nabi itu lebih dari 30. Wa man tawfiq, lalu bagaimana menyelaraskan hadis ini dengan al-waqi' yang tertulis di Fajwa, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan, maksudnya yang dimaksud 30 di sini yang paling banyak pengikutnya, pentolan terbesarnya. Karena tidak setiap orang yang mengaku Nabi itu memiliki banyak pengikut. Namun 30 di sini adalah 30 yang paling besar fitnahnya. Nah, pemasalan Musailamah Kadzdzab banyak pengikutnya. Atau masalah Mirzabul Ahmad, dia disebut dengan Imam Ahmad, dia banyak pengikutnya. Bahkan berusaha untuk dilegalkan di tempat kita. Masalah Imam Ahmad. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa ana khatamu an-nabiyyin, padahal aku adalah penutup para nabi. La nabiyya ba'di, maka tidak ada nabi setelahku. Dan di sana ada yang ada permasalahan. Ketika Rasulullah SAW mengkhabarkan bahwasanya dia adalah khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Lalu bagaimana dengan Isa bin Maryam yang turun turun ke dunia, dapat dijajal untuk membunuh dajjal, apakah maksudnya pada Nabi alaihi salatu wasallam di sini kemudian beliau status kenabiannya dicabut karena tidak ada nabi setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka dijelaskan oleh para ulama, maksudnya di sini adalah nabi yang membawa syariat, membawa ajaran. Maka nabi yang membawa syariat dan membawa ajaran, beliau lah yang terakhir. Oleh karena itu Nabi Isa, beliau adalah seorang nabi, seorang rasul, dan tidak terkumpul status beliau sebagai seorang nabi atau seorang rasul dicabut. Namun yang dimaksud di sini adalah Isa ketika turun tidak membawa ajaran lagi, namun beliau justru berhakim atau berhukum dengan syariatnya Rasulullah SAW. Beliau akan mengikuti syariat Rasulullah SAW. Bahkan kama bin hadith, sebagaimana di dalam hadith, beliau salah bersama kaum muslimin. Yang jirul masyid Isa bin Maryam hakaman adla, sebagaimana kata Rasulullah SAW, akan turun al-masyid Isa bin Maryam sebagai hakaman dan orang yang berhukum dengan syariat Rasulullah SAW adla, dan dia adalah seorang yang adil di dalam penerapan hukumnya. Nah, kemudian kata beliau alaihissalam, wala tazal ta'ifatun min ummati 'ala al-haqqi mansura, la yadurruhum man khadalahu hatta ya'ti Allah tabaraka wa ta'ala. Setelah Rasulullah SAW mengabarkan fitnah-fitnah yang terjadi, bahkan sebagaimana kata Rasulullah SAW, la yata'alan zamanun illa wa mab'adun syarrun, tidak akan ada atau tidak akan datang satu zaman kecuali yang setelahnya pasti lebih jelek dari yang sebelumnya. Yakni semakin lama yang namanya firman bukan semakin merata, namun justru akan semakin bertambah. Banyak syaitan muslim, maka yang namanya seorang muslim mempersiapkan diri, jangan bermudah-mudahan. Bukan berarti kondisi ke depan itu semakin baik, namun justru sebaliknya semakin buruk. Sehingga dari situ seorang muslim bersiap-siap dengan ilmu wa taqwa wa iman wa du'a wa al-ijtihad daiman ila Allah subhanahu wa ta'ala. Bersama dengan beratnya atau dahsyatnya fitnah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan akan terus dan tetap senantiasa ada orang-orang yang menambahkan al-haq. Dan ini menjadikan seorang muslim terus berhusnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah bainal qawli wa qawli, mengumpulkan antara rasa takut, rasa kekhawatiran terhadap dirinya, merujuk namun juga tidak sampai pada batasan tersangka, terus berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara harapannya adalah akan terus tetap ada orang-orang yang menampakkan al-haq, dan juga seorang muslim bergabung dengan mereka. Kata Rasulullah SAW, wa la tazalu ta'ifatun min ummati 'ala al-haqqi mansur, dan akan terus senantiasa ada sekelompok dari kalangan umatku yang jaga al-haq, بطلب الله سبحانه وتعالى ما يضر من خذل منه. إذا كان الضرر بجي مريكا عرفا ينسي مريكا حتى يحكم الله كبيرا سنة دخل أرسل الله سبحانه وتعالى يعني sampai Allah Subhanahu wa taala masuk ruh kaum mukminin menjelang hari kiamat dengan ditiupkannya atau dihembuskannya angin yang mencakup dari situ seluruh nyawa kaum mukminin, bahkan setipis apapun keimanannya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari situ kaum mukminin yang memiliki keimanan setipis apapun tidak akan merasakan dan melihat langsung kedahsyatan dan pengerian hari kiamat. Nah, dan dalam riwayat yang lainnya, Rasulullah SAW ketika mengabarkan fitnah itu akan terus terjadi, maka solusi dari Rasulullah SAW adalah tanggung dan jemaah muslimin wal jamaah. Senantiasalah kalian bergabung dengan jemaah kaum muslimin, jemaah kaum mukminin dari ahlus sunnah wal jamaah dan imam mahum, dan bergabunglah dengan imam-imam mereka, yakni para ulama kubarnya. Maka dari hadis ini pula diambil prinsip luzum gharzul ulama, prinsip salafi, yaitu selalu kembali kepada kibarul ulama dan kembali kepada kibarul ulama adalah bimbingan dari Rasulullah SAW sendiri, yaitu pada sabdanya khalzan jama'at al-muslimin wa imamahum, bergabunglah dengan jama'at al-muslimin dan ahlu sunnah wa imamahum dan pemimpin-pemimpin mereka ulama kibarnya. Nah, maka dengan menerapkan petunjuk dan hadis-hadis dari Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang akan selamat minatikan diinilahi Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Syekh Rabi Alhamdulillah ta'ala, wa imatul muslimin hum ha'bunah, dan pemimpin dan imatul muslimin mereka disini mensyaratkan di tempat beliau. Ini disuruh di mana ulama-ulama kebar kita mendapat paling banyaknya di seluruh walaupun dan tidak menafikan biasanya di selain negeri Al-Arabiyah Al-Saudiyah ada ulama kebar, ada ulama yang bisa dikandungkan, namun paling banyaknya kita dapat itu ternyata di Al-Arabiyah Al-Saudiyah. Allah Ta'ala A'lam Bishawab. Dengan ini, alhamdulillah kita selesai dari maja ala ba'wah hadhi al-Qur'an atau maja ala ba'wah hadhi umat ta'amun al-Qur'an. Dan ada pun bab setelahnya dan syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang kebumi yang berkait dengan bahasa yang mereka berkait dengan hadith aina syaitan an ya'budu al-salat fi jazirah al-arab. Kita akan bahas, kita akan bawakan pada pertemuan.